kecil kini yang kelak nanti akan membesarkan namamu. Jadilah diri sendiri sendiri, lawan caci dengan lestari, berani dengan caramu sendiri, taklukkan dan genggam dunia. Countless.mywablog.com